Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi kiai tukang ceramah niku paling susah nek diundang diutus ceramah wonten acara haul, termasuk acara peringatan 1000 hari kematian, sebab kiai ini dereng gadah pengalaman mati. Leh nyeritake pripun? Ono kiai diundang kapureh maringi ceramah wonten acara walimatul khitan, acara sunatan. Kiyaine sampun nate sunat, pun gadah pengalaman saged nyeritake. Wonten kiai diaturi ngaji, diutus ceramah wonten acara walimatul arus, walimatun nikah. Kiai ini sampun pengalaman, soale kiai ini nggih sampun nikah, malah kadang-kadang nikahi orang meng sepisan. Iso nyeritake kiai di aturi ngaji, disuwun ceramah wonten acara walimatul hamli, wong tingkepan. Kiai pun gadah pengalaman, soale bojone kiai wis bolak-balik meteng. Ki pancen rata-rata bojone kiai niku nggih metengan. Ngoten niku aja dielokke, nggih pantes mawon nek bojone kiai metengan. Soale kiai niku hiburane nggih namung bojo niku. Arep golek hiburan liyane ya gak pantes. Kiai arep golek hiburan main biliat ya gak pantes. Kiai arep karaoke gak pantes, nek polisi jek pantes. Ono kiai diaturi ngaji, diutus ceramah wonten acara syukuran haji. Nggih saged wong kiai ini pun gadah pengalaman, rata-rata sampun nate tindak haji. Ning kiai kok diaturi ngaji, diutus ceramah wonten acara kematian, susah, repot, soale kiyaine dereng nate mati. Leh nyeritake piye? Apa meles sing dihadepi wonge pinter-pinter kaya wong desa Gemuk. Lah sing dihadepi wonge pinter-pinter kaya wong desa Gemuk mriki. Demuk. Kula pikir Gemuk. Jadi susah kula piyambak nggih susah. Ki acara kematian sing diadepi wong Demuk wonge pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah. Genggo lek tak critake mati kuwi ngene, no alam kubur ngene, esuk ana alam mahsyar ngene, no akhirat ngene. Wong Gemuk mesti bantah. Kaya wis tau. Mangke ngenteni ngombe. Ya kula ngomong ora ngira digatekke. Mesti do ngingeti wong loro iki. Wis cepet rasa tumuk-tumuk kaya. Langsung sak talame mawon. Jane ngombe lek trimo ngene Bojonegoro wis akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula kula tanglet dateng panjenengan. Diwangsuli nggih. Jenengan ngertos uwit napa mboten? Lho, ora jawab. Uwit niku wonten oyote napa mboten? Oyote ten pundi? Wis suwe kependem lemah. Ning rak wonten oyote to nggih? Oyote kependem lemah. Ya, karena jasa dan perjuangan oyot, maka pohon itu bisa bermodot. Umpami mboten wonten oyote ngoten saged urip napa mboten? Mboten. Lah niki hubungane kula panjenengan sing tesih ten alam donya kalih para sepuh ingkang sampun ten alam barzah ingkang jasate sampun kependem lemah ibarat oyot. Ana wong urip no alam donya kok ora gelem nyambung karo keluargane sing do wis kependem lemah jasate kae ibarat uwit ora gelem nyambung karo oyot. Yo garing. Mila nek wonten sing mastani wong wis mati kok didongake, wong wis mati kok dikirimi sedakoan. Ora ana gunane. Kuwi sing ngomong ngono kuwi wong oon. Ora dunung sangkan paraning dumadi. Ya padha karo wit kok ora gelem nyambung karo oyot. Mula disyukuri kula panjenengan tesih dipun paringi kesempatan urip ten alam donya kangge ngempalke sangu sak kathah-kathahe bekal sebanyak-banyaknya untuk persiapan sok nek wis wayahe dadi oyot sing kependem lemah sing muweneng ketoke wis krasa kae. Lho nyapa katik diprengeti. Niki perjalanan. Kula maca nika enten tedhak siten. Perjalanan uripe menungsa, mulai keng pitung dinane dislameti. Soale ternyata pitu niku hitungan sing keramat. Gusti Allah ndamel langit bumi niku cacahe ya 7. Dina ten donya niki cacahe ya mbuh ra nyaut to. Gusti Allah ndamel langit bumi niku cacahe, Gusti Allah ndamel dina jumlahe nganti pedomane wong Islam, wong iman kuwi Al-Qur'an. Al-Qur'an nek dirangkum wonten ngene suratul Fatihah. Suratul Fatihah diarani As-Sab'ul Masani. Fatihah niku jumlah ayate nggih 7. Ibadah sing paling pokok niku salat. Intine salat niku sujud. Sujud niku nggih ngangge gaoto 7. Umirtu bisujudi 'ala sab'ati a'zham. Kanjeng Nabi dawuh ngoten, aku diperintah sujud nganggo gaoto 7. Ndi wae batuk siji, epek-epek tangan loro wis telu, dengkul loro 5, sikil loro 7. Mula wong Jawa ngarani 7 niku sebagai pituwah, pitungkas, pitutur, pituduh, pitulungan. Nah, zaman golek kiai iso nerangke ngene iki angel. Mulane ya larang. Lho nek kepengin murah ya mudinmu dhewe kuwi kon ceramah. Dadi ya pituwah, ya pitungkas, ya pitutur, ya pituduh, ya pitulungan. Mula pitu dadi ungkapane wong Jawa. Ana wong getun ya getune pitung taun. Ana wong geting ya getinge pitung turunan. Ana gaman kok landhep-landhepe pitung penyukur. Mbok ganti limang penyukur, elek. Sampai nyanyiane nggih wonten pitung sasi lawase gonku ngenteni. Nah, coba diganti telulah sasi ala. Perjalanan uripe menungso niki nggih melalui proses tahapan pitu pitu pitu pitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Cobi mulai tasik ten alam rahim, ten kandungan. Dislameti niku nggih nek wis kandungane umur 7 wulan dipitoni, nek cara demuk mriki diting kepi. Kula nate ditangleti, nyapa kok wong hamil niku diting kepi? Kula jawab, anane diting kepi mergo bar ditung kepi. Wong lanang kudu tanggung jawab, wani nung kepi kudu gelem ning kepi. Lho niki wonten ayate mboten ngawur kula. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Mongko ing dalem tatkalane Nabi Adam nung kepi Ibu Hawa. Taghasyaha niku maknane nung kepi. Lajeng Ibu Hawa hamil cilik tegese hamil muda. Cara wong kene mulai nyidam, ora wayah rambutan njaluk golekke rambutan. Diparingi salak malah njaluk nanas. Dikei semongko malah njaluk aspal. Mambu minyak wangi munek-munek, mambu duren muntah, mambu kelek malah seneng. Falamma asqalat da'awallaha. Bareng kandungane pun ageng, wis gedhe. Karo-karone Nabi Adam kalih Ibu Hawa sami-sami ndonga nyang Gusti Allah. Arep-arep arep-arep ibune sak jabang bayine pinaringan selamat. Nah, arep-arep niku bahasa Arabe rojaan. Mulane wong Jawa nek tingkepan niku gak ninggal rujaan. Mbok pikir ngawur ngono. Kuwi golek kiai model ngene iki angel. Mulane yo no, lokal karo internasional yo beda. Aku ora ngawur kok. Kanjeng Nabi pas ditangleti kalih tiyang. Kanjeng Nabi sinten to ten donya niki tiyang sing paling wajib kula bekteni? Kanjeng Nabi jawab, ibumu. Lajeng sak badane niku sinten Kanjeng Nabi? Ibumu. Lajeng sak badane niku sinten Kanjeng Nabi? Ibumu. Ping telu. Lajeng sak badane niku Kanjeng Nabi? Bapakmu. Bapake pinten? Ibune pinten? Lah iya. Maka agar anak menjadi hebat di usia emas, usia produktif, anak membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Ibu-ibu aja mencep, bapak-bapak aja meringis. Saya ngomong 3 ibu, bukan 3 istri. Wek. Maksudnya 3 ibu niku sinten mawon? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Lho, as. Ngene iki ora gampang. Mulane yo ora usah sambat larang, rupa yo nggawa rego. Tiga-tiganya ini bisa diperankan oleh seorang perempuan yang bernama ibu. Jadi ibu bagi anak itu bisa berfungsi sebagai ibu kandung, bisa berperan sebagai ibu susu, bisa juga berfungsi dan berperan sebagai ibu guru. Top wong wedok, wong lanang ya apa? Panitia peting keringan tok. Sapa? Kok kaya sing ngomong mong sapa? Iya pancene. Makasih. Mangkane Kanjeng Nabi sampai dawuh ibumu ping telu, bapakmu cuma ping pisan. Berarti ibu itu lebih hebat 3 kali lipat daripada bapak. Urusan anak, ibu 3 kali lebih hebat daripada bapak, 3 kali lebih kuat daripada bapak. Sawangane kaya ngene, ringkih lemah, tapi gendong anak rong dino rong bengi iki ya ora sengkleh kok pundake. Kuat. Ayo wong lanang leh 5 menit aku kudu nyeblokno ae anak. Nggih mboten? Maka ibu tugasnya lebih berat daripada bapak. Sampai ono nyanyiane, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Oh, anak epitu jarene iki. Ngapunten. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas untuk melahirkan anak berkualitas. Ibu, anak zaman dulu berkualitas terutama di bidang akhlak, tata kramane sae-sae. Anak biyen apik-apik soalnya ibu biyen niku ngandute ikhlas-ikhlas. Beda karo ibu sakniki, kadang metengi terpaksa. Biyen ana wong wedok krasa wetenge lara. Kandha bojone, "Bapake, wetengku kok ora penak ya. Aku tak pijet." Akhirnya pijet. Zaman biyen pijet tenggene dukun bayi. Sekaligus dukun pijet, sekaligus dukun bayi zaman biyen. Nggih, Bu nggih? Bareng dipijeti TKI karo dukune. Nyapa, Nduk? Weteng kula niki le, Mbah, sakit pun pinten-pinten dinten. Kok selendep-selendep dipuwijeti karo Mbah dukune. Diomongin, Nduk. Wetengmu ki ora ngap nyapa-nyapa kok. Tapi kok sakit to Mbah? Iya, gak nyapa-nyapa, ki wis ana isine meneh. Sampean ki meteng. Nggih, Mbah. Iya, alhamdulillah. Bapake kok sek iso ya, Mbah ya. Seneng ngono kuwi. Alhamdulillah. Dikandani nek meteng lho sewenenge ram. Mulih guyang guyu mesam mesem tekan ngomah petuk bojone crito semangat. Bapake tibake wetengku gak nyapa-nyapa kok. Nah terus aku le meteng neh. Sing lanang ya suweneng. Pinter. Alhamdulillah, hati-hati mulai saiki ya, dijogo ibune ya seneng, bapake ya seneng. Saiki mboten. ana wong wedok krasa wetenge lara terus budal nyang dokter. Bareng mantun diperiksa karo doktere diomongi. Bu. Ibu mboten sakit napa-napa kok. Terus Pak Dokter. Ibu positif. Selamat nggih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok saged Pak Dokter? Wong dikandani meteng iso tambah kok saged Pak Dokter. Nah, dokternya enggak tambah bingung. Terus dokternya ngomong, "Ya mbah, lah sama nyapa karo bojone." Kula kan sampun ngepil Pak Dokter. Kok saged meteng? Bu, mungkin nek ngunjuk pilih urutane keliru. Ya kebrotolan. Ngono ku sedih. Ya Allah, ya Allah. Piye aku neh ngomong bapake? Mesti bapake nesu. Mulih sedih tekan ngomah arep ngomongi mengomingkem bapake. Nyapa? Aku tak ngomong sama nojo nesu ya. Apa? Wetengku gak lara kok. Lha terus? Aku le meteng meneh. Hah? Mau dikandani bojone meteng meneh kok. Hah? Le pile gambo ombe-ombe apa piye? Hah? Pile gambo ombe. Ya wis, tapi urutane keliru. Goblok. Anak sudah tidak diharapkan kehadirannya mulai dari kandungan. Kon dadi anak kualitas kon dicarane, kon didalane. Halo. Yang kedua, ibu susu yang menyusui dengan tuntas. Berapa lama menyusui dianggap tuntas? Wa fisaluhu fi amain. Ayat liyane wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a. 2 tahun. Dadi anak diberi ASI disusui ibunya itu selama 2 tahun nembe disape. Cara mbiyen ngoten nggih Bu nggih. Malah kadang-kadang 2 tahun lebih. Mulane mbiyen kathah bocah wis kelas 6 SD iki tesih mentil. Mbah ra digatekke kok. Terus mboten niki. Lha saniki ibu-ibu lek gadah bayi niku diparingi ASI paling mung 3 wulan, ana sing mung 2 minggu. Setelah itu ditukokke nang toko pabrik kuwi proses sapinisasi. Soale rata-rata sing diolah niku susu produksine sapi, mulane anake akhire do dadi anak. Mbok sing urut lek ngomong. Anak uang tapi nyusu. Wateke ya kaya pedet. Nanti kongko nyang toko, dok, buke tumbaske brambang nyang toko diluk, dok, wegah, pedet tok. Iki terke nyang omahe bulek ya dok ya, gah. Yo koncone wis ngaji, ayo nang mangkat ngaji, mo. Mula polae ya pletik-pletik-pletik-pletik ana pengajian ya polah wong pedet. Yang ketiga, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas. Jangan hanya menyalahkan anak, nyun pangapunten. Sakniki lak oke to. Lek ana bocah nakal omongane wong-wong ten pundi-pundi kula kepireng. Bocah saiki ora kenek diomongi wong tuwa. Anak saiki iki ora kenek dituturi wong tuwa. omongan ngoten niku salah. Sing bener ngene, wong tuwa saiki ora iso didik anak. Wong tuwa saiki pancen ora kena diconto anak. Apa nyalahno bocah saiki? Kula yen ditekoki nyapa bocah biyen apik-apik, jawaban kula nggih simpel, soalnya wong tuwa biyen apik-apik. Nyapa bocah saiki nakal-nakal, soalnya wong tuwa saiki yo. Asli kenakalan anak-anak, kenakalan remaja akhir-akhir ini itu sebenarnya adalah dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Mbiyen ana bocah nakal iki terus diancam diwedekke. Nakalmu tak kandhake bapakmu ya, tak kandhake ibumu ya. Wedi. Bapake apik, ibune apik. Tobat to. Wedi. Saiki omongan ngono kuwi gak mandi. Nakalmu kok kaya ngono, tak kandhake bapakmu lho ya. Nang, kandhake. Gak wedi karo bapakmu. Gak blas. Wong ngono kok tak wedeni. Ibu-ibu malah kadang-kadang keprucut ngomong. Duwe anak rodok nakal oleh ngomong. Nakalmu lele kok iso kaya ngene. Bu ku biyen ora kaya kowe. Anak ya iso jawab. Lembae biyen ya ora kaya buke kok. Dituturi wong tua kok bantah, rugi aku duwe anak kowe. Jere anak, aku badhe apa ndek bu kowe. Kaya mbateni. Bu, metode yang paling pas ini penting, soalnya lempon kapundut itu paling diharap-harap ya dongane anak mulane iki ana urutane. Allahumma sholli ala Muhammad. Metode yang paling tepat, paling ampuh, paling sukses adalah metode Al-Qur'an. Uswatun hasanah, bimbingan, contoh dan keteladanan yang baik. Orang tua kalau ke anak jangan banyak tuntutan, tapi banyak-banyaklah kasih tuntunan. Jangan cuma menyebut contoh, tapi harus bisa memberi contoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba dijawab. Orang tua sekarang kalau ke anak lebih banyak menuntun atau lebih banyak menuntut? Sing banter tiyang sepuh ten gene anak sakniki niku kathah maringi tuntunan napa kathah maringi tuntutan? Anak ming dituntut tanpa dituntun. Le, kowe kudu iso bekti nyang wong tua. Kowe kudu iso mikul dhuwur mendem jero nyang wong tua. Kudu iso mbanggake wong tua, le. Kowe ngajimu kudu sregep, sekolahmu kudu pinter. Sok kudu iso ngene, kudu dadi ngene ya, le. Dituntut padahal anak enggak ada kemampuan, enggak ada potensi, malah puret mengkeret anakmu. Woi. Anak niku lek kakean tuntutan mboten wonten tuntunan, malah oon merke L2 lola lolo longak longok lepa-lepo. Mboten usah kakean tuntutan, diparingi tuntunan mesti sukses. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kadang karepe ibu niku apik. Tapi carane sing mboten bener. Bar maghrib anak nonton TV, ibune nesu-nesu. Aja nonton TV, bar maghrib kok nonton TV. Ayo dipateni. Iki wayahe ngaji, ngaji. Ayo TV-ne dipateni, ora dipateni tak sebeti engko. Lho. Dipateni. Dikandani bola balik kok, ayo dipateni. omongane sampeyan ngono kuwi mandi. Lek sampeyan maringi tuntunan, sampeyan karo nyekeli Quran dibuka nanti waca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, wa bussatil jibalu bassa, fakanat haba'an mumbassa, wa kuntum azwajan salasa. Le bar maghrib gak pareng nonton TV, ngaji sik nggih nonton TV ning kok wae iki wayahe ngaji kan ibu umpun tahu ngomongi ngono to nek bar maghrib gak pareng nonton TV, ayo ngaji dhisik engko bar ngaji sinau, menawa ana PR dikerjake pisan sesuk arep sekolah ben ora bingung nggih anak ibu pinter. Iki nek dipateni TV-ne. Nek rata-rata mboten ngoten kok. Bar maghrib anak nonton TV ibune nesu-nesu. Ayo dipateni, gak dipateni tak sebeti kok. Kandhane bolak-balik bar maghrib ku ngaji blok. Plorak-plorok matane kaya. Ayo gak tane dipateni. Ngaji. Ibu dolanan HP. Selfie. Kadang HP-ne diselehke terus di timer ngono kae. Ibune mulai acting. Siap-siap 5, 4, 3, 2 Eki. Iku jenenge ibu bento. Ibu apa? Adik-adik sampean rungokno. Nek sampean bar maghrib nonton TV, adik, ibune sampean kok nesu-nesu sampean dikongkon ngaji padahal ibune sampean dhewe dolanan HP, berarti ibu sampean kuwi termasuk ibu. Lah aku gak mulangi anak wani nyang wong tua ora kok. Wong tuane ben do waras kok. Padha wae Pak, sampean yo iya. Pengen anake sregep ngaji, sregep nyang masjid, mboten usah kakean tuntutan, paringi tuntunan mawon, ngene es krungu azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya anak kok sik dolanan ya. Nak, wis azan maghrib lho. Ayo nang masjid bareng bapak, ayo. Wong bapake wis sarungan, bajune apik, pecian nganggo sajadah wisan. Ayo nak, ayo nak. Wong anakmu lak cepet-cepet wudu. Nggih bapak, ngono. Sing akeh ngono kok. Mergo ana tuntunane. Tapi nek wong demuk ora ngono. Azan wis tekan, hayya 'alash-shalah. Anak sik dolanan ngene bapake nuwes-nuwes, kupingmu kopok ya. Budek gak krungu azan. Ayo nang masjid. Tak jotosi gak nang masjid. Ayo cepet. Kluyar-kluyur. Wis azan lho nang masjid. Bapak arep nyang warung. Anak yo mangkat wong kudu dijotosi bapake. Tapi karo mangkat mesti nesu-nesu gremeng. Wah, aku dipaksa nyowano masjid bapak nyowarung bapak taek. Ndekne iki ora sadar nek ndekne iki yo anake taek. Ngapunten omongan kula kasar. Anjene sampean nek pengen sing alus ya ngundang kiai sing bangsa alus mawon. Ya bekecil lo demit ana undangan. Paringi tuntunan. Mboten usah kata-kata tuntutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hoi. Hoi. Salah satu kriteria anak soleh yang kena diharap-harap wong tua niku salat subuh istiqomah aktif. Niku ya kudu diparingi contoh. Bu. Mbah ra dirungokke kok. Bapak nggih sami. Kene wis kepireng tarhim sakderenge azan subuh. Mulane salat subuh niku special edition. Beda dengan sholat-sholat yang lain. Podo sholat fardune, tapi sholat subuh itu spesial. Rokaate paling sidik, ning ganjarane paling ageng. Panggilane ono kalimat khusus as-shalatu khairum minan naum. Liane mboten wonten. Nah, terus rata-rata ten pundi-pundi sak derenge azan niku diparingi tarhim. Niku kan kersane jenengan persiapan to. As-shalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Demuk masjidnya nek waya tarhim subuh pewenak ngoten nggih. Nggih percaya wong radio. Nyu mesti penak wong sing disetel radio. Assalatu wassalamu alaik. Bareng waya azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti ngadhan wis mampu kuburan kok. Kayak ngono kuwi diteruske tekan pujian. Subhana Allah, Allahil Azim. Subhana Allah. Pangkane ten pundi-pundi ya termasuk non demuk nek wayah subuh masjid ya mesti okean cagake timbang wonge. Cagake 58 wonge mek 3 sing jamaah. Wong 3 iki loro-loronen kabeh. Sing siji watuk, sing siji mengi, sing siji mencret pisan. Alah rame lok nyangoni rasa cerewet. Orang tua sekarang itu hanya bisa menyebut contoh tapi enggak mau memberi. Le mbok kaya kae lho, iso ngene, oh disebutke contoh. Kowe le somen kudu iso kaya Anwar Zahid ka lho, kae penak kae ngomong sak jam hasilnya wis ketok kae. Dadi lho men disebutke contoh ora diceritake prosese ngono kuwi ya ora gampang. Pun. Ya. Niki nek usia-usia emas 7, 14, 21 tahun. Nah saiki 21 ditambah 7 piro? La haula ra roh hitungan wong kene mulane uripmu kere-kere ra iso hitungan. 21 ditambah 7 pinten? 28. Nek wis umur 28 tahun, ki nek sekolah kuliah kudu wis sarjana. Nek mondok ngaji kudu wis alim, kudu wis pinter. Lah nek ora sekolah, ora kuliah, ora mondok, ora ngaji, kudu wis rabi. Pemeneh wedok umur 28 tahun ora kuliah ora mondok kok urung rabi alamat bau payon-payonane angel bro wis 28 munggah ngono kowe wong lanangin ajan tuwek ya tetep milih sing makanya, lewis umur 28 kuwi nek sekolah, kuliah, kuduwe sarjana nek mondok ngaji, kuduwe alim, wis pinter maca kitab kuning wis menguasai ilmu alat lah nek ora kuliah, ora sekolah, ora mondok, ora ngaji, kuduwe rabi 28 tahun bocah lanang urung rabi mesti mblakrak. Lah nek bocah wedok umur 28 tahun ora kuliah, ora sekolah, ora ngaji kok urung rabi, mbah. Sepurane nggih kula mboten kok ngece mboten menawa ana sing model ngono kuwi salahmu dhewe. Ora gelem ikhtiar. Ngapunten mangkel karepmu. Nyatane yo ngono tenan kok wong lanang yo tetep milih ya Pak ya. Mbok sing ngono-ngono kuwi lho wis kewut-kewut ngono kuwi lho. Ha tetep golek sing kinclong-kinclong kok. Wong aturane ngono kok. Wong lanang karo wong wadon nikah nek umure padha, kuwi lek sik nganten anyar isih enom gak masalah, tapi nek padha sepuhe masalah. Wis padha umur 50e ngono kuwi. Nang jero kamar wong loro kondisine beda. Sing lanang jeh mantuk-mantuk, sing wedok wis gobek-gobek. Mulane wong wedok nang kamar dhewe sing lanang mlebu ketok semangat arep nyapa, arep nyapa. Ora usah kakan pola tak sempar di sana kok. Sing kekeli kulino ketoke. Wes, la iki. 28 tambah 7 pinten? 35. Umur 35 kudu wis duwe penggawean. Harus sudah punya kerjaan, harus sudah punya aktivitas. Mbok mulang, mbok garap sawah, mbok dadi tukang syuting, tukang foto, mbok dadi operator, tukang ulek-ulek pentil. Pentile power karo mixer kuwi lho. Mbok dagang, mbok duwe toko, mbok ibu rumah tangga, pokoknya kan duwe aktivitas, kuduwe duwe penggawean. Umur 35 tahun nang urung duwe penggawean, sampai tuwek angel golek penggawean. Ora ana kantor sing menerima karyawan karyawati minimal usia 40 tahun, ora enek. Umur sakmono 35 tahun urung duwe penggawean, mesti senengane gawe, gawe. Delok to umur 35 tahun nang urung di penggawian sampai tuwek klumbrak klumbruk kaya gombale mukiyo notok yo ming buruh mangkel yo biyene wong pancen tak aku ora ngawur kok 35 tambah 7 pira 42 Kanjeng Nabi diangkat dari Rasul wi umur 40 tahun diperintah berjuang umur 42. Mula wong nek wis umur 42 munggah wi kudu gelem berjuang. Mbah lewat masjid, musala, mbah madrasah diniyah, TPQ, apa organisasi sosial kemasyarakatan, bareng-bareng mikirno desa. Wi umur 42 tahun munggah kok abot dijak berjuang sampai mati ra iso dadi wong apik. Umur 42 tahun munggah ana undangan rapat yang masjid diundang ya ora mangkat. Ana wong arep bangun diniyah malah ngendon-ngendoni dadi provokator. Titenono sampai mati ra iso dadi wong apik. Mbah ra ngatekke kok. Wis, 42 tambah 7. 49 matuk 50. Iki wis ukurane wong. Umur 49, umur 50. Omah wae kok sek ngontrak. Sampai mati dadi kontraktor abadi. Wong umur 49 50 munggah, kuwi wis ketara Bapak Ibu. Iki wonge husnul khotimah apa suul khotimah? Umure 49 50 kok sregep jamaah yang masjid ya alamat husnul khotimah. Umure 49 50 kok sregep nderek istighosah, sregep ndugeni pengajian ya alamat husnul khotimah. Umure 49 50 ana tayub nondi kok sek budal ampe kalungan sampur. Kong-ong-ong-ong. Umurnya petang pulau songo saya ketusan dengan ini saya, alamat su'ul khotimah. Kuwi ngono wayahe tobat. Lha mulane kan nate kula aturaken to, nek umure sik enom bicara tembange lerilir. Lerilir lerilir tandure wis sumilir tak ijo. Royo-royo kok loyo-loyo. Tak sengguh manten anyar. Ayo nyaut, sing nyaut tak dongakno muga-muga rezekine lancar. Minimal gampang golek utangan. Sing ra melok nyaut mbuh ra tanggung jawab paling mati dhisik. Cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi. Ngono iki ana karepe nyapa kok blimbing kok ora cahangon, cahangon penekno kates kuwi kok ora ngono. Sapa muni katese penyet? Lunyu-lunyu penek ana kanggo basuh dada tira kumitir bedhaing pinggir dandamana jlumatana kanggo seba mengko sore mumpung jembar kalangane mumpung padang sik ya mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane lha iki ditutup nganggo dosura hore tutupane tembang iki surak hore. Nah, tutupane urip kula sampeyan ya kudu surak hore, aja mung awe-awe. Surak hore iku berarti seneng, bahagia. Surak hore tepuk tangan. Bahasa Inggrisnya the keplok. Yo, surak hore iku seneng, keplok, tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan kan simbol bahagia, gembira. Kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh enggak cuma di sini, di situ juga. Lho nek senom isek kaya ilir. Ilir niku kan polae mobat, moncat, mosak, morak, riwa, mondar, ngalor, ngetan, nibo, jungkir, gulung, wes. Gue penak karek neruske. Gue nek coro kulo ngamal ke orang meng P4 tapi P sak pirang-pirang. Pergi pagi pulang petang, boyang payungan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis, perengat perengut, perang perung, pelerak pelerok, pendelak pendelik, beringas beringis, penculat penculot, peletak peletik. Penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak pungutan, pulsa premi, wis mbuh bene pira wae kuwi. Wis sing digoleki apa? Ming loro sing digoleki, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo karo tak sengguh penganten anyar. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo niki kemapanan ekonomi, mergo tandur wis sumilir tak ijo royo-royo tanaman yang hijau. Subur, kuat, melambe-lambe, siap panen. Berarti urusannya weteng tau kuwi. Sing nomor loro tak sengguh penganten anyar, kelancaran reproduksi. Tak sengguh penganten anyar, kuwi berarti semangat penganten baru, urusan ngisore weteng. Nganten anyar kok. Dadi nek sing enom sing digoleki ya mek loro kuwi, nek gak urusan weteng ya urusan ngisore hanya perut dan sedikit di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Kaya pitik jago itu uripe. Mulai metu kandang sampai melebu kandang neh, sing digoleki ya mek urusan weteng karo ngisore weteng. Nek gak golek panganan nggodaki babon, dipelewet teri nganti pepet-pepet iki pager, babone mapan diunggahi gasak jebret tinggal nyingkre. Golek neh. Hoi. Ha nek wis ra di dewasa ya kudu dadi cah angon. Aja mung kaya ilir. Kudu cah angon, angon awake iki lho. Mulai dhuwur nganti ngisor dingon kabeh. pikiranmu ya dingon, atimu ya kudu dingon, matamu ya kudu dingon, terus kabeh sapa muni matamu dhewe meng. Sikilmu, tanganmu, njaba jeromu dingon, kon ngopo? Menek. Menek munggah apa muduk? Menek lho muduk apa munggah? Munggah. Halo. Lek muduk jenenge nyemplung. Mulane wong biyen masyaallah ning nggih istilah. Lek nyang swarga iki bahasane munggah swarga. Lek nyang neraka nyemplung neraka. Ora ana kok munggah neraka nyemplung swarga ora ana. Hoi. Lah munggah rungokno to. Munggah karo nyemplung niku gampang pundi? Hah? Munggah karo nyemplung gampang pundi? Ya gampang nyemplung. Eh nyemplung ya ora kangelan babar pisan wis meneng ae nyemplung-nyemplung dhewe. Mula dalan nyemplung neraka gampang banget kowe. Ora usah kangelan nek pengen nang neraka. Kowe nyemplung kok. Tapi lek munggah kangelan kerengkel-kerengkel kula wau lho munggah mriki lho kerengkel-kerengkel ra karuan. Mulai kok ngisor gek wau pagine ten kula iki mulai wingi pun mumet tulung agungi mulai wingi ngunut terus kalindawir mbok terus endi setunggale nanggeh niku terus injing wau ndongko Trenggalek munggah gunung. Lah kok iki luweh nemen. Ya kerengkelan munggah-munggah gek kiwa tengen pepohonan, kiwa tengen alas, masya Allah. Jadi hari ini yang saya hadapi adalah orang-orang hutan. Gak apa-apa kok orang hutannya cantik-cantik kok. Mula golek kanca sing ngajak nyemplung kuwi gampang, tapi golek kanca sing ngajak munggah kuwi angel. Menek wi munggah sing dikon menek blimbing 5 blingirane rata-rata blimbing niku rak 5 to. Kadang-kadang ngono blingirane ming 3 soalé sing loro dikrokoti wong sing bongok-bongok kae. Lah kae wong. Ya wis kuwi. Ya wis kuwi rukune Islam sing 5 wi lakonana kabeh. Sing mampu ra ngoten Bu nggih? Nggih. Kon ngopo to kanggo mbasuh dada tira tazkiyatun nafas kudu diresiki mergo dada tira kuwi kumitir bedhaing pinggir bedah kabeh kokean dosa. Ayo cobi wong demuk kene akeh ndi apike karo eleke jujur mau kapan ra jujur langsung tak dongani akeh ndi apik karo elek. Akendi ngaji karo TV. Akendi taat karo maksiat. Akendi poso karo dosa. Ayo ibu-ibu akendi nek maca Quran karo rasan-rasan. Ayo sing nom-nom kuwi akendi nek wiritan karo gendaan. Ayo kupingmu akendi nek ngrungokke pengajian karo dangdutan. Kuwi jenenge bedah. Kabeh salat ya bedah. Ora khusuk, ora khunduk, walaupun neng nglafatke di fase-faseke usholli. Usholli. Us usholli. Fardhu. Leh takbir medeni wong Allahu Akbar. Jajali yang kalau wes mau coba dongo iftitah lah, enggak karu-karuan, pikiran belayang, hati ini belakra. Kabiru alhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukrata wa asyila. Mesti pirang-pirang ulan orang naudan. Allahu Akbar. Garing kabeh diatur ngin. Sami Allahu liman hamidah. Ulan niki akeh wong duwe gawe. Allahu Akbar. Becek tak hitung 24. Allahu Akbar anak waya daftar sekolah bandane ya ora sithik. Allahu Akbar bojone Solikin ya manak pisan ya tilik bayi. bedah. Mulane kon dandamana jlumatana ben rapet ben ora bedah. Halo. Kanggo apa? Ya kanggo persiapan sebo mengko sore nek wis sowan ngadep ngersane Gusti Allah. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung jeh diparingi kesempatan gesang karo Gusti Allah. Uripmu ing donya akhirate ben do iso surak. Hore. Aja men donya ae sing dipikirke. Woi. Ayo mikir sebo mengko sore, Bu. Bu. Kula jenengan iki kabeh harap sebo mengko sore sowan ngadep ngersane Gusti. Tamun siap napa dereng? Nah terus siapmu kapan? Sapa ngentosi jenenganmu? Siap ora siap ya kudu. Wes jam 4:15. Lah sangune apa? Ayo manut pitutuhe Quran mawon. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Padha nggawa sangu sira kabeh. Padha golek sangu sira kabeh. Padha nglumpukno sangu sapa sira kabeh. Mongko sak temene sak bagus-baguse sangu ya kuwi takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah cara kiai sepuh nika takwa niku ya pokoke iso ngamalke huruf-hurufe takwa. Ana pira hurufe takwa? Ana sekawan, ta, qaf, wawu, ya. Ta tegese tawanduk, andap asor, rendah hati. Wa qaf tegese qanaah, neriman. Wawu tegese warok, wirai. Ya tegese yakin. Dadi takwa niku ya tawanduk, qanaah, wirai, yakin. Diterangne napa mboten? Ringkes-ringkes mawon. Kok halah ini kurang ya, ayo melak aku. Tak niku tawanduk rendah hati andap rumangsa dadi kawula sing paling asor dhewe. Bu wes ora usah nyawang eleke wong, ayo do nyawang eleke tak baleni. Aja seneng nyawang eleke wong. Ayo seneng nyawang eleke dhewe. Sampeyan lek seneng nyawang eleke wong, mesti akhire sampeyan rumangsa luwe apik timbang wong mau. Hidup ini butuh dua cermin. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain. Cermin kedua untuk melihat kejelekan diri sendiri. Mbah ra dirungokke kok. Nek nyang wong liya ku nyawang apike, aja nyawang eleke. Apa lek nyang awake dhewe nyawang eleke, aja nyawang apike. Ngoten Bu nggih? Sampean petuk wong kok ora seneng, mergo sampean eling eleke. Nyapa to ketemu wong kok gak seneng? Eling eleke. Ya Allah, wong iki meneh, ya Allah. Eleng-eleke. Nang petuk bojo nang eleng-eleke. Ngara sida kelon. Ngapa demek? Mangkane ngene wae wis. Ayo eleng-eleng eleke dhewe ae, ora usah eleng-eleng eleke wong liya. Oh, nek sregep eleng-eleng eleke dhewe, muhasabah, introspeksi, insyaallah ra kober eleng-eleng eleke wong. Ibu nggih? Dalile ngene. Uang kuwi nek madhep ngulon Orang ngira weruh setan. Ya mesti. Maksudnya wong kuwi nek seneng eling-eling eleke dhewe ora bakal eling-eling eleke wong. Wong kuwi nek senengane ndelok eleke wong liya ora bakal weruh eleke dhewe. Nek pengen tak wanduk wis ora usah eling-eling eleke wong, ayo eling-eling eleke dhewe. Nomor loro qaf qanaah neriman. Angel napa mboten? Angel wong demuk rata-rata pengen protes nang gone Gusti Allah. Karepe Gusti Allah lak didemo to. Lah ya aku wis Islam ya ono ya ini salat kecilik kok panggah melarat eh Gusti Allah karepe jane piye to? Aku leh mikir Gusti Allah kok mumet dhewe. Lah kaya wong Kristen-Kristen Cina-Cina kaya ra tau salat kaya sugih-sugih. Ning karepmu arep demo to. Gusti Allah mbok kok nuruti karepmu ngono. Kuwi jenenge ora nriman nyapa. Wong kok angel nriman. Ngapunten, soalnya wong demuke modele ora mantep dipengerani Gusti Allah. Karepe mbok njaluk dipengerani sapa? Lho sampean ki nek mantep dipengerani Gusti Allah, uripe diatur model piye wae nurut tok. Wong nek mantep nurut, Bu. Bu. Sama umpamane lara, priksa nang gone dokter kok sampean mantep karo doktere. Mesti sampean nurut diperiksa Bu nggih. Nggih, diperiksa piye wae nurut tok. Tapi nek ora mantep ora ngira nurut, sampean lara diperiksa wong sing ora dokter, ora ngarah nurut. Ana hansip dudu dokter. Sampean lara terus diceluk, Bu, mrene ya Bu, tak periksa dodo sampean. Mbok wehke. Ya kentir wae. Mah ora dokter kok ape mriksa-mriksa. Tapi lek sing mriksa dokter sampean mantep, nurut. Bu dipriksa nggih. Nggih Pak Dokter, monggo. Malah ngewangi ngudari. Dokternya urung demek wis ucul kabeh. Lah sampean ki lek mantep karo Gusti Allah, uripe mbok diatur model piye wae. Nurut wong mantep. Mbok diparingi rejeki sithik, nurut. Nrimo sing dideleng ora rezekine, sing dideleng ora peparinge, tapi sing dideleng sing maringi. Kok ora paham ya modele? Al-qalil minal mahbub katsirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih istimewa. Ana bocah lanang ya jatuh cinta karo cah wedok. Sing wedoke jenenge Sulastri. Ya apa-apa yang diceritakan ya Sulastri, petuk kancane ya cerita Sulastri, turu ya ngipi-ngipi ketemu Sulastri, mbok ngelindur-ngelindur ya nyebut jenenge wong pancen jatuh cinta karo Mas Citino ketemu Sulastri, diceluk, "Mas, sampean ho-ho dek. Aku duwe permen, Mas. Sampean arep?" "Arep." Diparingi permen siji iki Masya Allah senenge. Saking senenge permen siji dimut sakulan iki lho rantek. Ya ngemute ra suwe-suwe didilat tok terus dibuntel neh diadek sak. Ben ora dirubung semut. Sesuk ya didilat tok buntel plastik diadek sak. Soal iki permen riwayat. Apa ora iso tuku permen dhewe? Iso, pira regane permen? Iso wae. Ning sak donya ora ana permen kaya iki. Mergo iki permen merek Sulastri. Zaman kita wis cinta nang Allah, mantep nang Allah, mbok diparingi rezeki sithik, suweneng, istimewa. Padha karo permene. Paham? Jangankan pemberian yang sedikit, sakit itu lho terasa nikmat. Dijiwet ki lara, kabeh yo ngerti nek dijiwet ki lara, tapi nek sing jiwet malah ditok-tok non ora dijiwit ini kok kekok ketemu ya, sombong ya, saya kira jiwit meneh sama ini wis cinta nang Allah, mantep nang Allah mbok diparingi loro kaya ngopo wae ora krasa loro, ora bakal sambat nikmat, padha karo dijiwit ngene iki ya meng iso ngomong tok. Wong ngeluno yang gerugoh ngerintih-ngerintih. Nomor telu wawu wirai. Wirai ngati-ngati Bu. Hati-hati wedi salah. Nggih. Wong takwa niku cirine ati. Halo. Sayyidina Umar nanti ditangleti. Wahai Umar, takwa niku nopo? Sayyidina Umar jawab, takwa ku hati-hati. Padha karo kowe mlaku bengi-bengi weteng dedet dalane lunyune ram. Berjalan di malam hari gelap gulita tanpa cahaya, jalannya sangat licin. Ayo umpama sampean mlaku bengi-bengi peteng dedet dalane lunyune ram. Kira-kira gayamu nek mlaku piye? Melayu, ya kebanting kowe. Begagah, kepelekang. Mesti hati-hati temek-temek nek perlu brangkang ngesot. Hati-hati wedi salah. Lah wong takwae ngono kuwi, wirai ngono kuwi. Hati-hati wedi salah. Hati-hati nek mergo seneng. Wong nek seneng niku mesti hati-hati. Kaya maratua duwe mantu anyaran saking senenge mantu. Hati-hati masak biasane ngawur, diprogram saiki masak ngene, engko sore ngene, sesuk ngene, mergo mantu, masakan mateng lho mantune urung mangan, anake dhewe arep mangan iki gak entuk, jam mangan sik, engko sik. Ngenteni masmu ngono. Halo. Mbuka nutup lawang biasanya banter jebrak jebret perkara seneng karo mantu, hati-hati nutup lawang iso cetik mlaku nyang omah biasanya nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak mergo duwe mantu anyaran saking senenge liwat nang ngarepe kamare mantu jinjit wedi ganggu mantu. Mantu yang ngono saking senenge maratua mantu anyaran, hati-hati mangan ini biasanya kluding kluding kluding kluding iki yo aja sampai metu suarane mamahe karo mingkem atus biasanya gerojok gerojok gerojok gerojok biar biar biar biar hati-hati nyiduk aja nganti metu suarane ngguyang ya bisa cerita soalnya pengalaman. Wong takwa kuwi ngati-ati wedi salah, takut salah di hadapan kekasih yaitu Allah Subhanahu. Nah, sing nomor 4 ya yakin. Wong takwa kuwi yakin, yakin nek perintahe Allah kuwi nyelametke, yakin nek larangane Allah kuwi ndadekke cilaka. Yakin kalau perintah Allah dikerjakan uripe mulya donya akhirat, yakin nek larangane Allah dilanggar cilaka donya akhirat. Mergo yakin mula rawani melanggar. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong kok wani melanggar sebab ora yakin. Nek yakin mboten kira wani melanggar. Ibu. Banter, Ibu. Ngertos mboten nek ngrasani niku dosa. Ngertos mboten nek ngrasani niku marake mlebu neraka. Lah jenengan nggih tasik nate ngrasani. Jere ngertos nek dosa mlebu neraka. Lali kok bendino mergo ora yakin wis ngerti nek ngapusi wit dosa kok panggah ngapusi ra yakin wis ngerti nek mendem wit dosa gedhe kok panggah mendem ra yakin karo siksa nek yakin mboten ngira wani melanggar. Contoh ana kabel listrik wudo keling-keling ora bungkusan gedene sak jempol sikil ana tulisane awas bahaya tegangan tinggi sama nang sandinge. Terus ana wong sugih mara nggo dhuwit 10 bendel. Sak bendel isine 10 juta. Berarti 10 bendel 100 juta. Sampeyan ditekoki, "Dik, dalem gak butuh dhuwit." "Nggih butuh, Pak. Wong urip kok ora butuh dhuwit." "Arep dhuwit, Dik." "Purun, Pak." "Ya sampeyan nek gelem ngemut kabel iki." "Wis ora usah ngemut, dilaten wae." "Sak dilatan tak kei sak bendel 10 juta." Muk dilat ping pindho tak kei rong bendel 20 juta. Dilat ping 5 limang bendel 50 juta. Dilat ping 10 iki 10 bendel gawa kabeh 100 juta. Muk terusno leh mun dilat aku mulih njukuk dhuwit meneh. Kira-kira sampean dilat napa mboten? Nyapa? Mergo yakin nek bahaya mura ora wani melanggar dilaten nek pengen bledos. Lho saiki sampean wis ngerti nek ngrasani kuwi dosa marake mlebu neraka. Lho kok panggah ngrasani wae. Kuwi bodho karo sampean ngerti nek kabel listrik kuwi nyetrum marake mati panggah mbok emut. Weh, nanti pikir tekan omah sak mene ae. Kurang. Ngundang dhewe. Penake ora nyumbang apa-apa. Pun jam 4:30. Nyen pangapunten ingkang agung kanca-kanca panitia. Kula radi sayah niki asline. Kene iki nggih pegel banget. Coba bubar sik ngenteni donga. Yang urung donga bubar kejlungup. Matur suwun kanca-kanca banser, matur suwun kanca-kanca panitia. Kaya nyun pangapunten, kula niki wau mecine ndugi, payah ket mulai wingi kepingin istirahat sekedap. Kedap mawon kula tak lenggah ngombe riyen. Ono ndi kok nyorano critane, ceramah lagi teko untuk-untuk langsung diunggahke nang gone panggung iki panitia koplak kuwi jenenge. Ambok yo dilungguhke dhisik ngombe-ngombe dhisik istirahat dhisik. Ki perjalanan jauh mboten leren babar pisan. Teko langsung disurung-surung arep diunggahke nyang panggung iki lho. Lah nek aku terus geblak piye? Ya mbok sareh dhisik istirahat dhisik ngombe-ngombe dhisik apa piye? Makane aku yo rondok mecucu aku. Mah gak salaman, istirahat apa ora jeneng. Mboten koordinasi, mboten koordinasi. Lah arep nggawe pengajian kok mboten koordinasi iki model piye kae. Kaya istirahat sik sekedap lungguh-lungguh sik ngombe-ngombe sik to piye? Ngono carane. Wis. Puntene sing kathah. Gak gelem nyepura ya bene. Wong perintahe nang gone Quran iki ora ana kok perintah njaluk sepura, yang ada perintah memaafkan. Soale lek njaluk sepura ya otomatisasi duwe salah wajib njaluk sepura. Lah nek memaafkan kuwi abot, kadang-kadang suwi ngono gak gelem nyepura. Pemane wedok-wedok iki masyaallah lek kadang ngomong, "Iya lek panase srengenge disangka wong akeh bareng panase." Kok betah ngono. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Muga-muga manfaat maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Ganjarane majelis niki dihadiahaken dhateng almarhum. Mugi-mugi sedaya kesalahan, kekhilafan, dosa dingapura dening Gusti Allah. Sedaya amal ibadah kesaenane pun dipun tampi dening Gusti Allah. Pikantuk piwales ingkang sak sae-saenipun dikempalaken masyhada wa salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma. وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعل وتقبل وبلغ وأوصل ثواب ما في هذا المجلس لمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وتقبل حسناته ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لا تعذبه اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة عليه وعلى سائر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار